بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، kembali kita akan membahas bagaimana keutamaan-keutamaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Khusus di bulan Maulid kita akan membahas bagaimana meziyah, bagaimana keistimewaan, bagaimana bedanya bulan-bulan yang lain dengan bulan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi. Faidatun. Ini kemarin belum dibaca. Jarat al-adah. Al-adah anna an-nas idza sami'u dhikra wadahullah yaquluna ta'dhiman lahu sallallahu alaihi wasallam fa hadha al-qiyam mustahsin lima fihi min ta'dhim an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad fa'ala dhalika kathir min al-ulama al-ummah alladhina yaqtadi bihim qala al-halim fi as-sirah wa qad huqiya wa qad haqa ba'dhum anna imam as-sufi استمع إلى كثير من علماء عصره فأنشد منشده قول سرسر في منعه قليل لمدح المصطفى الحد في الذهب على رزق من حد أحسن من كتبه وإن تهدى الإشراف عند سماعه قياما شفوفا قياما شفوفا أو زفيا على ركبه فإن ذلك قام الإمام السبكي وجميع من في المجلس فحصل أنس كبير في ذلك المجلس أنس كبير في ذلك المجلس وعمل المولد وادماؤنه له وادماؤ الناس له كذلك مستحسن قال إمام أبو الشام شيخ النواوي ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإذهال الزينات والسرور فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان للفقراء مشعر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في قلب فاعل ذلك وشكرا لله تعالى على ما من به من إيجاد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رحمة للعالمين. قال السخاوي إن عمل مولد حدث بعد القرون الثلاثة ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياله بأنواع الصدقة ويأتون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركات كل فضل أمين. وقال الجوزي من خواص أنه أمان في ذلك العام وبشرى عاجله بين البغية والمرام وأول من أحدثه من الملوك الملك المطر أبو سعيد صاحب الأربال وألف له الحافظ ابن الفدية تأليفا سماه التنبير في مولد البشير النذير فأجازه الملك المظفر بألف دينار وصنع الملك المظفر المولد وكان يعمله في ربيع الأول ويقتل باحتفالا هائلا وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا وطارق مضر في ملك في ملك إلى أن مات وهو محاصر فرنجي بمادلة عقل سنة 360 محمود السيرة والسريرة قال سيدي الجوزي في مرض الزمان. Jadi tatkala kita di dalam bulan Maulid memperbanyak dengan membaca biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Itu sesuatu yang fihi barakah. Ulama-ulama zaman dahulu sudah pernah melakukan. Bukan zaman sekarang saja, tapi dari zaman dulu sudah ada amalul maulid. Di sini dikatakan bahwa pertama dilakukan adalah waktu turun ketiga kembalaza ahlul Islam. Jadi 300 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka bersedekah, ada yang bersedekah sampai 1000 dinar. Ada lagi di sini dikatakan hokia li ba'dhi man hadara sumatul mudhaffir li ba'dhi mawalid wa dzakara annahu ada fi khamsa ala praksin banaman nyembelih sampai 50 kudus Takutnya mulut. Karena nampaknya ini mulai 10.000 kali dia mulut bersisinya aja. Hamzah Alif 5.000 lah, Hamzah 5.000 Hamzah Alif Raksin Banam, jadi menyembelih sampai 5.000 5.000 kambing. Ini kan sudah bangun di sini deh tiga. Kalau sudah tiga ya. Alhamdulillah ini pada sedekah. Amin. Moga-moga rezekinya tambah lancar. Amin. Allahumma. Amin. Wa asratu alaf dajajah. 10.000 ayam. Ini boleh 10.000 ayam. Ayam. 10.000 kilo. Ini tuh ayam sehingga berangkatan orang bapak. Langgar berikan tuh ayam sehingga. Jadi sedekah ke acara maulid seorang nang bae tuh manis. Sudah enggak terbayang ya. Ini boleh wedus sampai 5.000. Betul. Baru itu disebutnya berarti sing hadir pirang ini. Di sini sudah termasuk banyak. Ini diperkirakan kemarin itu berarti 10.000. Motong khusus cuma 14 tok. Alah kalau dibangir, tapi insya Allah berkah Allahumma. Amin. Berkah insya Allah. Jadi kanganan sih di mana di situ juga jangan mau disolong Allah karena trihi barokah pasti ada berkah. Amin. Tapi yang nanti dia nak ada maulid, insya Allah di Bung Jawa ada maulid hari Ahad besok nanti hari Bana Reza insya Allah wajan mau maulid. Minggu atas satu demi esok demi mudah. Alhamdulillah. Malam ini saya harus kerja yang penting. Besok kamu di Jawa, kami di Jawa berbalik. Malamnya di Purbalingga. Esoknya nawar nasoko terus mulu dan tak alhamdulillah. Kecanduan maulid, kecanduan rokok baik, kecanduan sinetron baik, kecanduan mau. Maulid. Maulid. Rumah-rumah terhadir baca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah tambah berkah, tambah berkah, tambah berkah. Amin. Dulu mereka bersodama untuk acara maulid tidak udah tidak pakai rumah lagi sudah. Saking senangnya maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu anjara-anjara tuh, nggak dikira oh anjara-anjara tinggi. Sudah dari dulu maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang sudah dilakukan oleh sahabat Nabi. Karena Pak Haji Nabi, setiap sahabat Haji Nabi ini kangen langsung ngurung kajar Nabi, langsung ngarep kok ingin ketemu Haji Nabi, ya langsung lihat Haji Nabi bukan ada sahabat si awaknya pucer, temen kayak upan mati ditakutnya kan bisa dipucer terus mangan uwis mangan terlalu kurang siapa? Itu sedina untuk orang ngurung Haji Nabi sedina orang ngurung Haji Nabi, rakyatnya pucer. Mulakan panjenengan moga-moga ya, buarawakan di Nabi Bapak, moga-moga senang kan di Nabi Allahumma. Amin. Jadi di sini manakah Allah Sima dan Mudafir di Ba'adil Mawal, maka Zal'anna wa'adja fi hamsan ya'am, hamsata alaf raksin ghanam, syawak wa asyuratul alaf dajajah, wa mi'ah alaf zubat zababiyah. 100.000 zabit, zabit itu susu ya, susu yang kental. Susu yang cara sini apa ya? Jadi air susu yang sudah kental bentuknya apa ya? Jadi kayak apa ya? Bukan keju, bukan keju, tapi memang ada ya. Mikrolan kan jeneng ini gayong bisa mongkut bel gayong oleh cocok. Asem orang aruan. Kulo waktu ke Mekah itu pengen minum yang namanya zat ini. Minum gayong kayak minuman tapi bisa lubinga rasanya asem. Kulo ini semua gua apa ya? Apa biasa nih dia? Wong memang rasanya rada nah, itu disiapkan sampai 100.000. Wadalatin alaf suhan halwa. 30.000 nampan halwa. Halwa siapa? Cara nangkanya apa ya? Manisan. Jadi orang Arab itu suka yang manis-manis. Nangkalan apa ya? Cuma ya gitu. Cara bisa ngulang lagi dengan ayam rapat ya berbulat. Jadi mangan dia ayam mau ngangkat demam tuh bulu bermonine. Kegoreng. itu bulu saja toh. Seorang. Wah, kalau yang ingin teman juga sudah putih boleh. Jadi orang apa orang ngarane? Kurang kanjeng dengan orang yang kerja, ya pun juga ya kerja, lama lama dan ya sewaktu-waktu gaya ada orang apa, tapi ya pun juga mengikuti. Aja gagap akhir upaya, maaf-maaf saja ya. Bukan dalam media dakwah pula, setiap pengajian pula setengah bahasa kromo. Karena apa? Karena saya hidup di Jawa. Jadi metode dakwahnya ya pun juga kaya wong. Jawa, kaya Wali Songo. Wali Songo kan orang model model. Budi-budi Jawa. Lenang Kudus sampai sekarang, Sunan Kudus waktu itu menghormati wong Bidu orang yang belah sapi. Sampai seki. Padahal yang belah sapi kan orang apa-apa. Tapi karena menghormati wong Bidu untuk media dakwah, beliau lakukan. Bahkan kalau ini waktu ke Kalimantan ada orang Habib bangsanya Al-Andalus. Dia sama sekali diajak ngomong Banjar, ngomong bahasa Arab belum. Nah, enggak mau ngomong bahasa Arab. Saya mau pakai bahasa Banjar. Wong itu ngaku dari sirung Banjar saya. Jadi suara kayak orang harus lembut maning. Karena apa? Ya memang dia dakwah ya. Media dakwah itu harus mengikuti apa yang ada di kampung, di masyarakat. Alhamdulillah sekarang membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wa kana yahdhuru indahu fil mawalid a'yan al ulama wa sufiyah wa yahdhuru alaihim wa yadhruku lahum al dhuhur. Nah, itu enggak dhuhur, hukum amal ramadan hukum itu hukum kaya buat dhuhur dhuhurnya siapa? Gak ada temennya no lain dhuhur itu apa namanya sunnatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat uangian, ya kalau dewa, uang. Kita kelasnya murah, paling sekitar 1000 ada bubur yang harganya 80 juta per kilo. Ini di dalam yang kene, sepuluh mah buka deh. Dalam 20 juta itu baru bubur lah. Upah mengambil adu hijau. 80 juta, 50 juta. Dan itu Singapura bangsa raja-raja. Kamar mandi, kok gak berbatul karena kamar mandi ini digajinya kukar gue. Ngutus si ngomak, gak boleh opo, gak boleh wang. Mami. Kok gak jengkainnya, ngutus si ngomak, gak boleh sesuai. Lu bandulnya bunyi terus ya. Bunyinya bunyi, ayo jemban-jemban, ayo. Mami, ya pukul, kan boleh pukul. Jadi biasakan. Apa mari ni mau terjebak tu, tuh anak kecil cetak cetak. Umur yang mana terus ni kalau dibukur karena tak kalau mungkin saya istilah si mampat. Jauh itu pun dah buruk. Orang betul kan orang kalau ada jauh itu nak rumah. Bukan disiapkan buat cilikan buat apa, nak buat nak bukur. Karena apa? Ada suasananya mampu lewat. Wangi, orang Cina daripada gaya, orang Cina tak kaya. Kencang. Apa? Kencang. Nah, boleh kayak tambah ngapi ya? Langsung. Kita mau boleh terpongnya sapi. Mau boleh rasa ruan. Anak-anak berlari. Oh, bubur mau ini. Bubur, kaya bubur. Rumah kecil kan tuh, Mas? Rumah ya Allah. Yang sepen. Ya, buka paham. Ya, buka paham. Ya, buka paham. Wa kana yusra'u yusra'u ala al-mawalid salatun min alaf dinar. Mensedekahkan untuk acara maulid 300 ribu dinar. Ya, hitungan duit mis kelasnya mis ratusan juta mungkin sampai miliar-miliaran. Gua acara mau. Mau jadi ini 30 juta tapi kempas mungkin. Tapi alhamdulillah, subhanallah. Orang kan mau kan sampai ya. Waktu setengah bulan sebelum memori, kalau tanggal kali kira bahkan juga setengah, udah sih bisa mesem. Orang remuk bingung, nggak orang bakal, orang bingung sama sekali, total orang bingung. Orang pun lebih bingung, mau jumlah apa kurang, kurangnya semua orang salahnya 10 juta ya 10 juta barang akhir tinggal mulutkan. Kalau tanggut kira-kira nominalnya di biaya kembangnya nampil. Yang mendekati 30 juta. Ya kadir. Seneng kadir nabi, badannya kadir nabi, ya tadi jimbain. Dijamin tadi kadir. Cukup kan bangunan turun di 30 juta setengah bulan. Wah. Ini pasti bisa terangil nemen. Setengah bulan hampir 50 juta, 60 juta masuk. Benar-benar beneran aja lu. Nabi. Benar-benar barokah. Amin. Coba secara akal kan orang debu. Orang mas. Orang debu gak akal. Bisa ya. Ujung-ujung anak bebek. Orang Sindi, Ibu Sabrian, Sindi, Sindi Bang, Sindi, Sindi Bejuk, Sindi Jakarta, Sindi terus kan dewe. Subhanallah. Jamaah-jamaah sing kabar sareang sing waduh maksudnya kafe siapa-siapa bergerak digambarkan dari Gusti Allah. Allah ya Allah rupan tubuh alat radio ke 500 jawa kata-kata tadi itu menunjukkan langsung sehingga juga ke kasuhan Allah ya memang acara murid Nabi itu Masya Allah ya takut ya secara logika kan orang berpuluh coba disampaikan mikir tadi satu dia kan mundur akhir temen wajib jalan sumpah kan akhir temen misalkan orang buruk wajib salib ya orang buruk amblok nama nombok dia wajib salib kaya kodok kaya tapi buruk tak wongnya terus kita tak bawa muncar tak bawa muncar subhanallah Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Allahumma salli alaihi langkah-langkah itu mau lebih akhirnya kayak orang pernah rasa kebuli sih nasi goreng ya orang pernah rasa kebuli jadi ini rasa enak itu ya aku udah terus Masya Allah Bismillah Al-Hadid Ibn Hajar takhrij Ashura wa sa'alahu faqalu huwa yaumu amratallahu fihi fir'aun wa nabiya Musa wa nahnu nasyurmu syukran faqala nahnu awla bin Musa minkum wa qad jazabu Lahmin, Abu Lahab, ditahkibir alab. Melewat. Wastaba Al-Hafidh Ibn Hajar, taklidu alal maut ala aslifat sunnah. Malah, Imam Ibn Hajar, beliau mengatakan, istibat melakukan hukum bahwa hukum bikin maulid itu sunnah. Paham apa badan? Memang tidak wajib. Kalau wajib, kalau semua orang budak, itu usah kabel. Paham apa badan? Kalau maulid tidak sampai hukum wajib. Tapi katanya di Murro, kulayomun bahwa wajib itu memang setiap hari bisa kalau kita urut, tidak ada masalah. Kau undang terus. Nah, Imam Syafi'i Imam Ibnu Hajar mengatakan tetap hukumnya sunnah. Bahwa ma'amisya'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Madinah, bahwa dia Yahudu wa Samun, ya Syumuna, ya Ma'asyura. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju kota Madinah. Menemukan orang-orang, bertemu dengan orang-orang Yahudi, mereka puasa. Di hari Ashura, basalahu, Rasulullah bertanya, Bapakalu, huwa yaumu awrakallahu fihi Fir'aun. Karena tanggal 10, Fir'aun ditenggelamkan untuk menyelamatkan Nabi Allah. Musa, wa naja Musa, wa nahnu nasyumu syukran. Kami melakukan puasa bersyukur karena, selamatkan Nabi Allah Musa dari Lajawir. Bapakala, nahnu awla bi Musa minkum jadi kali Nabi aku lebih utama menghormati Nabi Allah Musa daripada orang Yahudi makanya Rasulullah pun beliau akhirul melakukan puasa di bulan Ashura wakil jawazal Abu Lahab ditakdir Allah anu yang malah bisa berbicara anta ingin kuebah lama masyarakat hubi waladah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Allah Abu Lahab diberikan keringanan karena apa? Memberdekakan Quraybah Al-Aslamiyah dari budaknya sampai menjadikan takhlibul adab setiap hari Senin keluar dari jari jemari Abu Lahab air untuk diminum Abu Lahab karena apa? Menghormati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Masya Allah. Wa annahu yakhruju lima min baina usbu'ai ma'un. Yashrubuhu kama akhbara bidzalika al-Abbas fi manam ra'a fihi Abu Lahab. Rahimahullah al-qa'il wa huwa hafidhu Syam Syamsuddin Muhammad bin Nasir. Idza kana hadha kafiran ja'a dhammuhu. Wa tabbat yada fil jahili mukhallada. Hatta annahu fi yawm al-ithnan da'iman. Yukhaffafu anhu li disururi bi Ahmada. Wahai orang yang beriman, dari mana kahana umurmu? Di Ahmad al Masruran, wahai muasida. Ini syair diungkapkan apabila orang yang hormatin aja orang kafir, tidak kahana hal kafiran, jadi ada muhukam berjeda. Abu Lahab kan di apa dibuja karena tabat jadi abdillah abin dilakoni itu dibuja karena makanya itu saja diringankan annahu ata annahu fi yaumitsna daiman yukhaffafu an bisururi bi ahmad karena senang dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bil abdi alladhi kana umruhu bagaimana orang-orang hamba yang selama umurnya di ahmad masruran wa mata muwahhida sering terus mencintai lahirnya Nabi Muhammad SAW dan lahir dalam keadaan mensucikan Gusti Allah. Wong kafir be setiap bila Senin mendapatkan keringanan. Wakaf nahnu muslimun Allahumma. Kita orang muslim yang dari mulai kecil sepanjang umur kita mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Nikmat ya? Nikmat. Nikmat, juga nikmat. Alhamdulillah harus nampaknya laka-laka mudah-mudahan terus nikmat tidak maling, mudah-mudahan maling ya, berkah apa ya kita bangunnya berkah juga macam mudah-mudahan terus ini selama ya berkah mudah-mudahan terus selanjutnya wakuti anaw karabi zaman ul-mumin harus rasyid syah berkulkaswa Musyrifun ala nafsu rakan ahli barat yang durunu ilai bi'ayin tahkir li ajil af'ali al-habibah. Wala anna rakan ila kajama syahr rabi al-awwal, wasalat tiabahu wa ta'adara wa tajammala wa amala wa limah, wa staqara fi amul sallallahu alaihi wasallam. Wajama ala hadha al-hal zamanan tawilan. Jadi waktu zaman Amir al-Mu'minin Harun al-Rashid, ada satu pemuda di kota Basrah. Pemuda ini ala nafsu rakan ahli barat yang durunu ilai bi'ayin tahkir. Masyarakat dengarlah tahu yang model apa pandangan dengan pandangan ilah apa alat lihat apa aja kebisa karena mana bocah nomornya model ada gendut di bocah model di masyarakat menganggap sebagai sampah masyarakat. Ghairu annahu kana idza qadama syahrul rabiul awal kecuali setiap tanggal masuk rabiul awal wasalat yabahu wa ta'attara wa tajammala wa amala waliman masuk bulan awal bulan rabiul awal rambutnya anyar bukan mesti anyar mampu minyak rambutnya si bergerak dipotong kumisnya si gak tadi bersih ya mas mono beratur beres sikapnya menghormati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa tajammala wa amila walimah wa staqara fiha wa sallallahu alaihi wasallam wa wa jama'ala hadzal an zamanat setiap bulan mulut ya gue terus summa lamma mata sami ahlul balad hadifan di sini dikatakan karena masyarakat memandangnya pandangan jelek tapi waktu dia meninggal ada hadis ini kalau suara tanpa rupa yang mengatakan sami ahlul balad hadifan mam kampung kono kono bape Ukhduru ya ahlil Basrah wa istashhidu janazah walikin awliya illah fa innahu azizul imdi. Ana suara ngomong, memang ahli Basrah hadir ke mana pada takziah kalau orang lana mau sunati mau. Ingat bahwa kue mulia mungguhe aku. Subhanallah, padahal orangnya kelakuannya dianggap dari masyarakat wong sing ora pati ya apik, tapi selama dia melakukan setiap bulan maulid dia berbeda dengan tingkah-tingkah yang lain. Fa hadara ahlul balad janazah wa dafanu mereka pada kubur faraahu fil manam wa huwa yurqilu fi hilal sundus wastibraq wa qila lahu bimana tahadil fadila para di kubur ana wong sing mimpi ketemu wong mau kaya nang istana sidang galang padahal mungkin dia berarti orang arwah cara pandangan masyarakat. Akhirnya sebi mana tak hadir fadilah. Kenapa kamu mendapatkan keenakan si kaya iye? Kau nang tiga biasa-biasa. Kau anak sendiri ketemu orang mau nang suar balik gusti. Allah amin. Allah kita demi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menghormati hari kelahirannya kanjeng. Muka-muka kelolaan panjenengan termasuk dipilih umat Kanjeng Nabi. Umat Kanjeng Nabi sing mlebuniku 70.000 umat setiap satu nyafaati 70.000 terus. Di antara sok nanti sepertiga itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sing tembus surgane Gusti Allah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, umat kanjeng Nabi bakal tembus surga kabeh Allahumma. Amin. Illa man aba, kecuali wong sing ora gelem. Allah man aba ya Rasulullah, wa man asani faqad aba. Wong sing maksiat berarti ora gelem tembus surgane Gusti Allah. Nauzubillah min. Ya Allah. Yo. Aku ngarep dina bengi. Alamnya ya. Terseri. Pada bulan Maulid ini kita membaca Maulid Nabi. Cerita-cerita tentang Maulid Nabi. Jadi sampai sama di takoni. Oh, udah bulan Maulid maksudnya apa sih? Gua lihat udah boleh yang terus. Ya ngomong aja gua aneh sih ya. Dari ini sampai dari ini orang bakal lidah yang ngatinya wangkot. Terus dibilang, mulanya mulai mengalih pembelajaran absen dengan Nabi Muhammad. Karena Allah Alam ini benar atau tidak akan saya konfirmasikan lagi. Cuma kalau melihat akhlak Sayyidina Nabi Muhammad kemungkinan dia benar. Dan ini bukan sesuatu yang mungkin. Memang banyak orang-orang yang masya Allah ya. Makanya saya juga kagum. Habibana Ali bin Abdurrahman dan Jufri, beliau itu punya guru. Dan Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sadab. Akhlaknya masya Allah, akhlak nabawiyah. Habib Ali Jufri itu nyantri dengan Habib Abdul Ghazi itu mulai umur 14 tahun, mulai kecil itu terus sampai tua, sampai udah alim, kemudian dihadiahkan kepada Habib Umar. Habib Umar Habib Ali terpelajar, berongok dengan Habib Umar, kagum sekali dengan Habib Umar. Waktu itu karena dasarnya di Mekah atau di Medina udah berkumpul ulama-ulama besar, biaya mangannya kayak mau prasmanan ya dan laka musine, artinya sebagian penginungnya pada karena nah Habib Umar isi nom awak itu dengan ngurut mama isi nom guru-guru ma'ruf nginung dia ada pada ngadil kabe Habib Umar nginungnya kalau dia ya belum Habib Ali terpanjang dia mau isi nom tapi menggunakan akhlaknya kanjen. Tapi itulah pandangan betul-betul pertama melihat Sayyidina Habib Umar sampai akhirnya menjadi betul-betul murid kesayangan Sayyidina Habib Umar. Tapi dulunya belajar dengan Habib Abdul Ghazir. Habib Abdul Ghazir orang yang mulai umur 5 tahun tidak pernah tinggal sholat jamaah. Karena apa kabarnya Habib Ahmad waliullah. Jerawah Habib Ahmad, ya Abdul Ghazir, bapaknya kawan, bayi kawan, buyutnya kawan, canggih kawan, sampai berdua wali kabe. Aja sampai terputus wali nak kawan. Aja sampai pun ada jadi wali. Sebab dia tidak ada jadi wali, tapi walinya kan mau. Terus mulai dari itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah mulai umur 5 tahun sampai dikatakan sebagai kutbus zaman, orang kutub seluruh dunia waktu itu. Terus subhanallah, waktu dia baikul Nabi ibar pengajian anak al-Muhibin, orang susah marah, ya Nabi mana kita doa dibuka maning lawak mobilnya, hai balik nang bumi terus jalan, kucur maning, amin dibuka maning lawangnya baru satu, teman. Habib Abdul Ghazi ngomong, ya aneh coba bilang, tangannya aku kena apa? Barang bilang sebulan, tangannya koprok berarti ternyata apa Muhyiddin mau, orang rasa nutup pintu, jepit tangannya Habib Abdul Ghazi sampai nutup ke kie mana gue itu orang mau nikah, ya orang minta kamu, ya Habib bisa nanti orang ngomong sih ini aku ngomong, melas kayaknya kok kepikiran anak mulai ya gue orangnya alhamdulillah saya sempat mencium tangan beliau. Artinya memang orang-orang yang dipilih oleh Allah. Makanya kemarin waktu saya pernah mau pengajian, becek orang mufakat. Tumpahnya, wah harus orang Allah mustahil. Arti pengaburannya gitu ya, jalannya kayak ini, memang dirusak, becek, mampu terkomutku. Sampai orang mufakat, gue tempatnya ya hancur. Sampai waktu itu berdemanya, waktu itu pernah nonton Habib. Ini soalnya gue bilang, di mana kok rusak? Kamu mau punya di rumah sih, kalau rusak kan dulu, seperti rumah. Kurang waktu dia waktu itu, subhanallah ngomong Habib Taha al-Masyur, seorang da'i Allah berangkat ke Afrika, pan pengajian, pan dakwah, jawab panggilan telung kontainer wah, dibagi-bagi tau Afrika sampai nerjang tempat sing dakwahnya lumpurnya satu jam jadi berubuk, pan mula kaya kue zaman seki, tukang serawak kaya kue balik saya ini bakal ngajar ke jalur transfer dingin duit deh masa kan ceramah jalur ke transfer dingin 50% mengatakan kok yang 100% sudah berangkat. Alasannya maulidnya menghormati ilmu apa? Ilmu doblek. Cuma mulang, dimain diterima atau ditolak, tapi ada enggak. Ya itu saya pulang. Maulidnya orang ini. Tidak uang, dulu nang TV ini Masya Allah, yang kan serama burung itu burung kening dingin. Ini masuk, gue kira kadang pun juga, dia mengangkat. Ya, cepat sungguh. Jauh bulanin. Sekarang makanya Nabi Sallallahu mengatakan, ini akhafu akhafu ila dajjal. Saya lebih khawatir kepada orang daripada dajjal. Dajjal itu sudah ini, kalau orang tanya dong, wamin fitnatin masih hit. Dajjal dong, kakir itu ya, kalau anak semua ikut demi kalau dajjal. Siapa ulama usuh, ulama-ulama, sinang pakaian ulama, tapi kelakuan orang ahli nerakannya Gusti Allah, jatuhannya para orang sini setengah muda, mana ngekek-ngekek, kan selama aku dunia transfer dingin, berapa puluh juta dingin. Alasannya mungkinnya kok orang hormati agama, maaf saja, itu bukan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Orang patut semacam itu. Mulai cuma kok yang punya pengertian, gila kok ini yang undang kiai dia aja sembarangan. Kadang-kadang panitia yang kiai ceramah pun laku dewekan lolos panitia pun gini yang boleh atur pun laku bunuh dewek ya makanya gua datang nah sampai dia mau pilih perlu lawangnya dibuka nah buka-buka sampai di Batu Hidayah kan semoga Allahumma amin sampai sih dari panitia mungkin bukan acara apapun kalau orang istrofil atau orang maulid campingi kiainya sampai anjok mobil ini perlu dibuka nak tunggu usiat kalau pernah pengajian anak yang perlu datang ini mau ngambil torekoh muka lawannya sampai duduk saya perlu ngomong tunggu kan apa sih kalau pelanggan kalau buka lawang kalau sampai ngomong ya Allah kalau sampai menghormati sampai semen coba si hasil sama si hasil ngomong anak usul hukum paham apa ngomong jadi saya kan aja ilmu dulu itu dihormati aja kaya gue, ya, turun ya, kaya gue ya, moga-moga sambil lipat orang kaya gue, Allahumah amin, amin normati ulama, sejarahnya diwalikna yang ada bangun, dijakalna kaya gue, aja jemputnya umumnya motor kaya itu seumur itu puluh jemputnya motor anjutnya itu di pilih tangannya, orang kaya gue, ya orang aja kaya gue, melelak sok gila kok ini? Belum kemanfaat Allahumma amin ya Rabban alamin aku ini malam Sabtu masih saya masih di perjalanan terus menurut saya berdiri tapi insya Allah sinduki, sinduki moga-moga angsa lidah ya saya Allah amin Allah zikri fa'alam anahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم أجمعين الله رب العالمين حمد الشهدين حمد النعيمين حمد الجواب في نعم وعوضة بمسجد الله وصل على سيدنا مولانا محمد آمين ولقد أشهر العظيم ونصر الله تحيي القلوب وتهيج الأشيان آمين والله قد أرزعني فما يسره بعض منا أو يكون مثلنا لكن أحببت سرعينك جاء لما لشرة ربنا وحدانا وإن امتزدنا بالمعدة هؤلاء نارا ويدي فضلنا ورجانا للواحد الأحد الذي لهنا متوسلنا بمن إليه تعالى وكاله وحبيب يوسف زين الوجود بين الهواء حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى ربنا أجب دعوانا أنت لنا يدعونا في هذه الدنيا وفي أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أعطانا واسلكنا في نجوى المصطفى ثبت لنا الغدا بالحبيب هلنا بفضل منك صلاة أحمد في مسجدنا يرضى درعانا واربط به في كل حال حمدنا وحبال من ودى ومن والمعصمين ومن أجاب رجالنا وغنهم وطالب نصرنا والحافظين والسيم في جميعنا أهلان بين يديك أنت ولقد رجونا ذا وحق يسرنا لا واسمع من فضلك يا سميع دعانا واغفر لنا سنر الله في بقاع الأرض مهما قلنا من حاجانا وانظر إلينا واسقنا الكأس لنا واشفع بأجل مرضانا واغفر لنا الحاجات واغفر ربنا عند الممات وأصلحا وانا يا ربي واجمع يا احبابنا في ذلك القصص يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابنا في ذلك القصص يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابنا في ذلك القصص يا رجوانا بالمصطفى صلى الله عليه واله ما هرقته السماء اوصانا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا الله عليه وسلم تسليما الصلاه والسلام على سيد المرسلين الصلاه والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاه والسلام عليك يا من ارسل رحمه للعالمين ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله اجمعين امين فلا قدر ولا ندى اسماء افضل شديدا لدى احمد شعراني ينظر الايه وجبت له بابا بكر يوم سعيد juga santri di Babil Hidayah yang sedang sakit ada 13 orang semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dermawan Muhammad Nasir Wardiya Suardi Syahrul Habib Ziyadun Muhammad Ali Jadi Muhammad Ijazi Abdul Hadi Mutakin Mutakin Ali Mustafa Nurul Fahmi Syafian Haji Salam Al-Fatihah Muhammad mengharap kehadiran kaum muslimin dan muslimat pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Majlis Darun Nadir Al-Barakah yang insyaallah akan diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 26 Januari 2014 atau bertepatan dengan 24 Maulid 1435 waktu jam 8 pagi sampai dengan selesai tempat halaman rumah Bapak Dadang sebelah selatan Masjid Taibah Kiai Haji Muhammad Barnawi acara pengajian umum yang insya Allah akan dihadiri oleh Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir bin Sahil dari Jakarta dan para habaib dan ulama mengharap kehadiran kaum muslimin wal muslimat pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Majlis Ta'lim Buyut Nenggak Desa Kendal Serut Kecamatan Bangkah Kabupaten Tegal yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 24 Rabiul Awal 1435 atau bertepatan dengan 25 Januari 2014. Waktu Bank Indonesia sampai dengan selesai tempat majlis ta'alim Buyut Renggak. Acara pembacaan Walid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengajian umum yang insyaallah akan dihadiri oleh Al Habib Hamid bin Saleh bin Umar Al Qas, Kyai Haji Syekh Saleh bin Muhammad Basalama, Ustaz Gedek Said Karno, Pengurus FPI Bogor. Ya Rabbana tarafna bi asna tarafna wa anna nasrabna ala lana asnafna zahir alayna tawfa nazili kurruha wa siyamu al-rasulu wa abinirna al-kiwa kizni walidina wa kira kawidina wa kariya wa kiswati wa sa'idin minna bintu wa akibatina wa akibatina wa akibatina wa Thank you.